الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, babu ma jaa fi dzabh li ghairillah, bab penjelasan tentang sembelihan untuk selain Allah subhanahu wa taala. Bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang penyembelihan, bahwasanya menyembelih adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita tidak boleh melakukannya atau meniatkannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala atau mendekatkan diri kepadanya, karena hal itu termasuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun para ulama menjelaskan bahwasannya menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi pada dua bentuk. Bentuk yang pertama, seorang yang menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala taqarruban wa ta'ziman, dalam rangka mendekatkan diri atau mengagungkan orang tersebut, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, ataukah berupa benda-benda mati. Maka bentuk seperti ini adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, sebab menyembelih itu ibadah, sebagaimana akan dalil-dalil, akan datang dalil-dalil tentang hal tersebut. Ketika seorang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk yang kedua, seorang menyembelih untuk selain Allah farhan wa ikraman, karena senang atau karena memuliakan orang tersebut. Seperti ketika ada tamu datang ke rumah kita, lalu kita menyembelih untuknya, karena senangnya kita dengan kedatangannya atau memuliakan tamu, maka yang seperti ini tidak mengapa, ini termasuk perkara mubahah. Bahkan terkadang dituntut bagi seseorang untuk memuliakan tamunya. Baik, ini dua bentuk penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dilarang di sini, yang dimaksudkan di sini, yang termasuk kesyirikan adalah apabila seorang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala takarruban wa ta'ziman, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya atau mengagungkannya. Baik, sehingga para ulama menjelaskan di dalam menyembelih hendaklah terpenuhi padanya dua syarat, minimal dua syarat. Syarat yang pertama, hendaklah dengan mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang menyembelih harus dengan mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang maknanya ketika dia menyembelih adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau bertabarruk, mencari berkah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang menyembelih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia meminta pertolongan kepada Allah atau bertabarruk dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, hendaklah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Nanti akan kita sebutkan beberapa bentuk sembelihan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam syariat. Baik. Atas dasar ini, maka orang yang menyembelih itu terbagi pada empat keadaan. Keadaan yang pertama, dia menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukannya dengan nama Allah dan dia memaksudkan sembelihannya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tauhid. Inilah tauhid. Ya. Dan memakan hewan sembelihan ini hukumnya halal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk memakan hewan yang diucapkan namanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Fakulu mimma dzukirasmullahi 'alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka makanlah apa yang diucapkan nama Allah atasnya, kalau memang kalian benar-benar beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala." Dan Allah melarang kita memakan makanan yang tidak diucapkan namanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa la ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi 'alaihi wa innahu la fisq." Dan janganlah kalian makan makanan yang tidak diucapkan nama Allah atasnya. Yaitu sembelihan yang tidak diucapkan nama Allah atasnya, dan sesungguhnya itu adalah perbuatan kefasikan. Jadi ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang menyembelih dengan nama Allah, dia lakukan dengan nama Allah, tetapi dia memaksudkan atau meniatkan sembelihan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik di dalam ibadah. Syirik di dalam ibadah. Walaupun dia menyembelih dengan nama Allah, tapi dalam hatinya dia maksudkan sembelihan tersebut untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kesyirikan, ya. Seperti seorang yang menyembelih untuk jin, ya, untuk syaitan, ya. Syaitan penguasa laut selatan misalkan, ya, dalam satu acara yang mereka sebut dengan sedekah laut, ya. Menyembelih hewan, ya, kerbau, sapi atau kambing, ayam, ya, yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Nyi Loro Kidul misalkan, ya, atau kepada penguasa Gunung Merapi atau gunung tertentu, ya, atau penguasa daerah tertentu. Habis panen buat sesajen, di situ mereka menyembelih untuk penguasa yang mereka anggap penguasa di tempat tersebut, yaitu para syaitan atau jin-jin yang tinggal di daerah tersebut. Iya. Mungkin adalah syirik besar, ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam sebagaimana insyaallah akan datang dalil-dalilnya. Iya. Maka sembelihan ini pun haram dimakan, ya. Sembelihan ini haram dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah." Ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian memakan bangkai, memakan darah, daging babi dan hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maytatu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih." Diharamkan atas kalian memakan bangkai, memakan daging babi dan memakan hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun asalnya hewan tersebut halal dimakan, ya, seperti kambing, sapi, ayam dan lain-lainnya. Tapi kalau seorang menyembelih hewan tersebut yang dia niatkan untuk dipersembahkan kepada selain Allah, maka hewan tersebut haram untuk dimakan. Ya. Keadaan yang ketiga, seorang menyembelih dengan nama selain Allah, dan sekaligus dia persembahkan sembelihan tersebut untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini syirik dalam isti'anah, ya, di dalam memohon pertolongan, sekaligus syirik di dalam ibadah. Ya, syirik dalam isti'anah dan syirik dalam ibadah. Kemudian keadaan yang keempat, seorang yang menyembelih dengan menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan dia niatkan sembelihan tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini juga termasuk kesyirikan di dalam isti'anah atau dalam rububiyah. Ya. Baik, ini empat bentuk atau empat keadaan orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ditambah keadaan yang kelima, yaitu apabila seorang menyembelih untuk selain Allah farhan wa ikraman, ya, dalam rangka gembira atau memuliakan tamunya misalkan, maka ini dipersyaratkan harus dia menyembelih juga dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Apabila tidak diucapkan nama Allah ketika dia menyembelih, maka sembelihan tersebut tidak boleh dimakan, ya, sembelihan tersebut tidak boleh dimakan. Kalau dia mengucapkan nama selain Allah, ya, seperti demi fulan dan fulan, maka dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesyirikan di sini ada dua bentuk. Kesyirikan di sini ada dua bentuk. Kesimpulannya, kesyirikan di dalam menyembelih ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia menyembelih dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini syirik di dalam isti'anah. Dia minta pertolongan atau bertabarruk dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesyirikan yang kedua, kalau dia memaksudkan sembelihan tersebut untuk mendekatkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, wa qawlullahi ta'ala, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surat Al-An'am ayat ke 162 dan 163, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, yakni katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan juga hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah orang muslim yang pertama. Ini adalah dalil yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang sembelihan, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, ya, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. An-nusuk, ya. Nusuk di sini ada dua makna, makna umum dan makna khusus, ya. Makna umum, dia adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna khususnya, maksudnya di situ adalah sembelihan. Ya. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala dan Ad-Dhahhak rahimahullahu ta'ala. Ya. Bahwasannya makna nusuk adalah zabuhul kurban. Ya. Menyembelih hewan kurban. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku dan sembelihanku. Ini menunjukkan salat dan sembelihan adalah termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahyaya wa mamati, demikianlah hidup dan matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Maka dalam ayat ini ada penetapan tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyah. Tauhidul uluhiyah yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang salat kepada selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah tabaraka wa taala, melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan tauhidur rububiyah terdapat dalam wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penetapan tauhidur rububiyah, mengimani bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka patutlah Allah Subhanahu wa taala disembah, patutlah kita salat kepadanya dan mempersembahkan sembelihan kepadanya, karena hanya dialah satu-satunya zat yang disembah. Maka termasuk kebatilan, termasuk kemungkaran dan kebodohan yang besar apabila seorang beribadah kepada selain Allah yang tidak menciptakannya, tidak pula bisa mematikannya, tidak bisa memberikan kemanfaatannya, tidak pula bisa menimpakan kemudaratan kepadanya. Ini kebodohan yang besar. Seorang beribadah kepada zat yang tidak bisa apa-apa, sama seperti dia juga. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala hanya dialah yang menciptakan dan dia yang mematikan. Maka makna ayat ini kata Allah, kata para ulama, inna salati wa nusuki istihqaqan wa mahyaya wa mamati mulkan wa tadbiran wa tasarrufan. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku adalah hak Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hidup dan matiku di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengaturannya, dan dia mengatur kehidupan dan kematianku sekehendaknya. Ini dua bentuk tauhid yang ada dalam ayat ini, tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyah. Lillahi rabbil alamin, kehidupanku, kematianku hanya diatur oleh Rabbul Alamin. Demikian pula salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dia adalah Rabbul Alamin, yakni yang menciptakan alam ini, yang menguasainya dan mengaturnya. Al-Alamin adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini dalil larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhidul uluhiyah dan di dalam tauhidur rububiyah. Khususnya yang berhubungan dengan bab ini, tidak boleh menyekutukan Allah di dalam sembelihan. Wa bidzalika umirtu, dengannya aku diperintahkan. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk beribadah hanya kepadanya saja dan mengimani hanya dia yang memiliki karakter rububiyah, mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karakter rububiyah, yakni mencipta, menguasai, dan mengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim yang pertama. Maksudnya dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah muslim yang pertama yang paling berhak untuk diteladani. Dan makna Islam, orang Islam atau makna Islam disebutkan oleh para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Makna Islam adalah tunduk kepada Allah atau menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepada Allah dengan taat kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan sebaik-baik contoh bagi seorang muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah awwalul muslimin, ya, orang muslim yang pertama dari umat ini. Kenapa kita katakan dari umat ini? Sebab telah terdahulu sebelum beliau kaum muslimin, ya. Karena seluruh nabi dan rasul dan pengikut mereka dengan baik, hakikatnya mereka juga adalah kaum muslimin. Ya, seperti kata Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jadikanlah kami ini orang muslim, dua orang muslim. Ya. Dan jadikanlah keturunan kami umat Islam, ya, umat yang muslim. Ya. Jadi hakikatnya para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka yang mentauhidkan Allah adalah kaum muslimin juga. Maka yang maksud dengan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muslim yang pertama. Baik. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, itu adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebab dia adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga menjelaskan bahwasannya solat dan sembelihan adalah di antara bentuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya untuk ikhlas dalam seluruh ibadah, ya, dalam seluruh ibadah, karena demikianlah kita diperintahkan. Ya. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya ibadah itu tauqifiyah, ya. Ibadah itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan jalan wahyu, ya. Kecuali dengan jalan wahyu, karena di sini katakan wabidzalika umirtu, dengannya aku diperintahkan. Artinya Rasulullah SAW tidak beribadah kecuali karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kemudian para ulama mengatakan kaidah yang agung di dalam ibadah agar selamat dari penyimpangan adalah al-aslu fiha at-tahrim. Hukum asal di dalam ibadah itu haram, ya, sampai ada dalil yang memerintahkan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam ayat ini, ya, sesuai dengan perintah Allah, wabidzalika umirtu, dengannya aku diperintahkan. Ya. Artinya kalau tidak diperintahkan, beliau tidak laksanakan. Ya. Demikian pula umat Islam di dalam beribadah, kalau hal itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilaksanakan. Ya. Ini kaidah yang sangat penting agar selamat dari kebidaahan-kebidaahan. Sebaliknya dalam masalah duniawi, ya, dalam masalah muamalah, ya, duniawiyah, semua itu boleh, ya, atau segala sesuatu itu halal, ya, sampai ada dalil yang melarang hal tersebut. Ya, sampai ada dalil yang melarang hal tersebut. Adapun ibadah sebaliknya, hukumnya haram. Ya, tidak boleh kita melakukan ibadah kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ya, kecuali ada dalil yang memerintahkan hal tersebut. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuknya. Ya. Ini dalam surat Al-Kautsar ayat kedua. Ya. Ayat ini didahului dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Ya. Al-Kautsar ini ditafsirkan oleh para ulama, yani al-khairul kathir, ya, kebaikan yang banyak. Dan itu juga merupakan satu sungai di surga, ya, satu sungai di surga yang khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu telaga di surga atau sungai di surga yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kenikmatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka atas pemberian itu kata Allah, fasalli li rabbik, ya, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah untuknya. Ya. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya sholat adalah ibadah, sebagaimana menyembelih itu juga ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk sholat hanya kepadanya, demikian pula Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih hanya kepadanya. Iya. Dan ulama kita menjelaskan, sembelihan yang diperintahkan dalam syariat itu ada tiga bentuk. Ya. Yang pertama al-udhiyah, ya. Sembelihan kurban. Ya. Sembelihan kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, dan juga tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, ya, yang bertepatan dengan Idul Adha, ya, Id al-Adha. Adha itu artinya kurban, ya, sehingga artinya Idul Kurban, Id al-Kurban, ya. Baik. Nah, hukumnya ini menurut jumhur ulama adalah mustahabbah, ya, atau sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Dan sebagian ulama mengatakan dia sampai pada tahap wajib bagi yang mampu. Baik. Yang kedua al-hadyu. Bentuk sembelihan yang disyariatkan dalam Islam adalah al-hadyu. Ya. Yaitu bagi jemaah haji yang melakukan haji tamattu atau haji qiran, ya. Haji tamattu atau haji qiran wajib baginya untuk menyembeli hewan, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ada juga satu bentuk hadyu yang merupakan kewajiban jemaah haji kalau dia melakukan satu pelanggaran berupa meninggalkan satu kewajiban, ya, satu kewajiban dari wajib-wajib haji, ya. Di antara bentuknya, kalau jemaah haji tidak melakukan ihram, ya, dari miqatnya, ya, terlewat miqat, dia belum melakukan ihram, berarti dia sudah meninggalkan satu kewajiban. Iya. Wajib baginya untuk menyembelih hewan hadyu. Iya. Yang ini berupa seekor kambing. Ya, berupa seekor kambing atau seekor sapi. Dan seekor sapi ini atau seekor unta boleh dibagi 7. Ya, sebagaimana dalam kurban. Ya. Ya, misalkan ihramnya untuk miqatnya untuk penduduk Indonesia itu di Yelamlam, ya, yang akan dilewati di pesawat. Ya. Kalau sampai di Jeddah dia belum menggunakan pakaian ihram, ya, berarti dia telah melakukan satu bentuk ihraman, ya. Bagi orang-orang ihram, dia meninggalkan satu kewajiban. Atau dia belum mengucapkan labbaika umratan, ya, atau labbaika hajjan, ya. Maka dia juga sudah meninggalkan kewajiban untuk ihram dari miqat. Iya. Maka ini juga sekaligus nasihat kepada jemaah haji Indonesia agar berhati-hati dalam masalah ini. Iya. Kalau setelah dia tiba di Jeddah baru dia kemudian melakukan ihram, maka dia sudah kena, ya, kewajiban untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Jadi kewajibannya sudah ada 2 kalau dia haji tamattu, ya. Kewajiban hadyu syukran dan hadyu jubran, ya. Hadyu syukran itu wajib dia sembelih, ya, bagi haji tamattu pada tanggal 10 Zulhijjah. Adapun haji jubran itu dimulai kewajibannya ketika dia melakukan sembelihan jubran ini yang wajib atasnya ketika dia melakukan satu pelanggaran, ya. Dan tidak benar atau salah besar kalau mereka mengatakan di Jeddah itu juga miqat, ya. Tidak ada satu dalil pun dalam Al-Qur'an wala fi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Jeddah itu adalah miqat. Baik. Bentuk yang ketiga yang disyariatkan dalam Islam, sembelihan yang disyariatkan adalah al-aqiqah, ya. Adalah al-aqiqah, yaitu sembelihan, ya, sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang anak, ya, yang disembelih pada hari ke-7 apabila seorang mampu menyembelih pada hari ke-7 tersebut, ya. Dan hukumnya menurut jumhur ulama ini adalah sunnah, dan sebagian ulama mengatakan juga hukumnya adalah wajib, ya. Inilah bentuk-bentuk sembelihan yang disyariatkan di dalam agama kita, ya. Intinya bab ini menjelaskan kepada kita bahwa menyembelih itu termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah, seorang yang meniatkan sembelihannya untuk selain Allah, berarti dia telah melakukan satu bentuk kesyukuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, ketika dia menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa taala. Ya. Maka hendaklah kita hanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala demi merealisasikan tauhid dan merealisasikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu termasuk perbuatan menyekutukan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah tadi penjelasan dari Ustaz Abu Abdul Sufyan berkaitan tentang masalah sembelihan. Baik, langsung saja ke sesi tanya jawab. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi sekiranya kalau misalkan tidak terjawab, insyaallah besok dijawabnya kepada Ustaz Afalul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, bolehkah melaksanakan sholat qobliyah subuh di rumah? Mohon penjelasannya. Bahkan itulah yang disunatkan, ya. Disunahkan untuk melakukan sholat-sholat sunnah itu di rumah. Sebaliknya, sholat-sholat wajib bagi laki-laki diwajibkan untuk melakukannya secara berjamaah di masjid. Nabi SAW, فَصَلُّ أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاتِ صَلَاتُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, solatlah di rumah-rumah kalian. Solatlah di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik solatnya, solatnya seseorang itu adalah di rumahnya. Kecuali solat-solat wajib. Ya. Jadi yang lebih afdal bahkan solat-solat sunnah, ya, selain tentunya solat tahiyatul masjid, itu dilakukan di rumah. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh gadai yang umumnya dijalankan di daerah kita? Dan mohon dijelaskan hukumnya, terutama gadai sawah. Ya. Mohon diperjelas bagaimana bentuk pegadaian di daerah kita ini. Ya. Namun secara umum, gadaian itu, ya, gadai-menggadai, itu sama dengan pinjam-meminjam. Ya. Sama dengan pinjam-meminjam. Hanya saja di dalam gadai, ya, itu ada barang jaminan. Ya. Ada barang sebagai jaminan. Ya. Yang mana barang jaminan ini ada konsekuensi tersendiri nantinya. Iya. Nah, sama dengan hutang piutang atau pinjam meminjam, dalam gadai ini tidak boleh seorang kemudian mengambil keuntungan dari saudaranya. Ini sama hutang piutang, ini adalah perbuatan baik seseorang kepada saudaranya, ya. Al-ihsan, ya, yang seorang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan keuntungan duniawi, ya. Baik. Dan ini berlaku kaidah yang disepakati para ulama, kullu naf'in, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang kita mengambil manfaat darinya, maka itu adalah riba. Setiap piutang yang kita mengambil manfaat darinya, itu adalah riba. Iya. Jadi kalau di tangan kita ada barang gadaian, tidak boleh kita mempergunakan barang tersebut, ya, mengambil manfaat dari barang tersebut. Ya, tidak boleh sama sekali. Ya. Kecuali disebutkan oleh para ulama sebagaimana dalam hadis yang sahih, semisal binatang, yang digadai itu adalah hewan, ya. Yang mana kita yang meminjamkan, yang dititipi hewan tersebut, mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengurusnya. Maka yang seperti ini boleh kita memanfaatkannya, ya, seperti menggunakannya atau mengambil susunya, ya. Sebesar biaya yang kita keluarkan untuk merawat hewan tersebut. Itu saja. Iya. Atau bentuk yang kedua yang disebutkan para ulama, boleh melakukan usaha bagi hasil, ya. Melakukan usaha bagi hasil, ya. Misalkan ada orang yang menggadaikan sawah kepada kita, ya. Menggadaikan sawah kepada kita, ya. Ingat, kita meminjamkan uang kepadanya dengan jaminan barang gadaian itu semata-mata untuk perbuatan kebaikan kepadanya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mengambil untung dari hal tersebut, ya. Ini istilah orang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya, seperti yang dilakukan para rentenir, ya. Nah, ketika seorang misalkan menggadaikan sawahnya kepada kita, ya, boleh kita mengambil hasil sawah tersebut kalau kita mengeluarkan sejumlah biaya untuk perawatan sawah itu. Iya. Maka boleh kita mengambil hasilnya sebesar jumlah yang kita keluarkan saja. Baik. Atau bentuk yang lain, boleh kita melakukan di situ usaha bagi hasil. Ya. Ya, misalkan daripada sawah itu terbengkalai, tidak diurus, maka bagi hasil. Ya. Karena barang gadaian itu tidak bisa digunakan oleh orang yang meminjamkan uang dan orang yang meminjam juga. Sama-sama tidak dibolehkan. Ya. Maka kalau mau mengambil maslahatnya, mengambil manfaatnya, boleh dilakukan bagi hasil. Ya. Terserah siapa yang mengelola. Apakah yang mengelola orang yang meminjamkan uang atau orang yang meminjam. Iya. Dan bagi hasilnya itu harus sesuai, ya, jumlahnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat di situ. Ya, kebiasaan masyarakat di situ. Misalkan kebiasaannya pengelola itu mendapatkan bagian 70%. Ya. Sedangkan pemilik sawah mendapatkan bagian 30%. Ya. Jangan sampai karena pengelola ini, ya, pengelola ini yang meminjamkan uang, lalu kemudian dia mau ambil lebih dari 70%, ya, lebih dari kebiasaan yang berlaku di situ. Ini sama, berarti dia mengambil manfaat dari pinjaman yang dia berikan. Baik, jadi harus sesuai dengan ukuran yang berlaku, baik ada terjadinya gadaian di situ maupun tidak. Baik, demikian secara ringkas tentang gadai menggadai. Kalau ada bentuk yang lain, ya, silakan dikirimkan pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya, gimana kalau mendapat arisan padi beberapa ton, apakah wajib zakat atau tidak? Wajib zakat, ya. Wajib zakat, ya. Sebab kewajiban zakat itu pada barangnya, ya. Bukan bagaimana cara mendapatkan barang tersebut, ya. Apakah dia menanam sendiri atau dihadiahkan oleh orang lain atau dengan cara arisan, maka tetap dia wajib mengeluarkan zakat sepanjang dia telah memenuhi syaratnya, yaitu syarat nisabnya 652,8 kilogram, ya. Dalam hitungan kilogram disebutkan oleh para ulama adalah 652,8 kilogram. Jadi kurang dari 1 ton, ya. Kurang dari 1 ton sudah wajib mengeluarkan zakatnya, ya. Demikian wallahu alam. Bagaimana kalau zakat perdagangan? Perdagangan apakah wajib dizakati? Iya. Perdagangan juga wajib dizakati berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Samurah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan zakat barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual. Iya. Dan nisabnya sama dengan nisab emas, ya, sama dengan nisab emas dan perak, ya. Sama dengan nisab emas dan perak, ya. Satu di antara dua nisab ini terpenuhi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang telah kita sebutkan kemarin, nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak 595 gram. Artinya, kalau seorang memiliki harta yang ingin dia perdagangkan, yang nilainya sudah sama dengan nisab perak, yaitu 595 gram, dan telah dia miliki selama 1 tahun, wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Iya. Dan memang para ulama ada khilaf tentang kewajiban zakat perdagangan, namun yang rajih, yang kuat, ya, menurut para ulama al-muhaddithin, karena hadisnya sahih, maka hukumnya adalah wajib. Baik. Emas berapa karat yang kena zakat emas? Ya, semua bentuk emas. Ya. Emas 24 karat atau berapa karat yang lainnya, ya, jumlah karat yang lainnya sama semuanya, kena zakat emas. Ya, kena zakat emas, baik yang dipergunakan sebagai perhiasan maupun emas batangan yang disimpan. Ya, apabila telah terpenuhi syaratnya, yaitu 85 gram emas, ya, dan telah dia miliki selama 1 tahun penuh. Baik. Jadi kalau gade menggade termasuk riba, ya, telah kita jelaskan, ya, tidak semua gade menggade termasuk riba, ya. Kalau dia sesuai syariat, maka tidak termasuk riba. Baik. Mungkin masalahnya di sini, bagaimana kalau dia terlambat membayar, lalu kemudian dikenakan bunga atau denda? Inilah yang termasuk riba, ya. Seperti yang biasa terjadi di pegadaian, ya. Di kantor-kantor pegadaian, kalau orang terlambat dikenakan denda, atau dia membayar melebihi uang yang dia pinjam. Ya, misalkan pinjam uang 1 juta, ya, dengan menggadaikan sebuah motor. Ya, pinjam uang 1 juta dengan menggadaikan sebuah motor. Ya. Lalu dibayar selama 11 kali dengan menyetor setiap bulan 100 ribu. Berarti totalnya jadi berapa? 1 juta 100. Maka ini adalah riba. Ya, tambahan 100 ribu adalah riba. Ya, sekali lagi, gade-menggade itu adalah termasuk perbuatan ihsan kepada saudara kita. Tidak boleh kita menggunakan kesempatan di dalam kesempitannya. Iya. Kalau yang seperti yang terjadi di kantor-kantor pegadaian, maka ini termasuk kategori riba. Ya. Tidak boleh seorang meminjam darinya dan tidak boleh bekerja di tempat-tempat riba tersebut. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan penulisnya dan 2 orang saksinya. Kata beliau, semuanya mereka itu sama. Baik. Kalau tidak ada unsur-unsur ribanya, maka tidak apa gadai-menggadai. Baik. Kemudian, bentuk yang lain, kalau misalkan orang yang meminjam uang dan menggadaikan barangnya sudah tidak mampu lagi membayar. Iya. Tidak mampu lagi membayar. Maka yang seperti ini, pertama diberikan tangguh. Ya. Diberikan lagi waktu. Nah, atau kalau dia juga sepakat, boleh barangnya dijual, ya, boleh barangnya dijual, ya, lalu orang yang meminjamkan uang ini mengambil dari hasil penjualan itu sejumlah uang yang dia pinjamkan, sisanya dia kembalikan kepada orang yang meminjam tersebut, yang memiliki barang itu. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Kalau kredit bagaimana? Ya, kredit telah pernah kita jelaskan, ya, selama tidak ada unsur riba di situ, ya, seperti meminjam jumlah sekian diharuskan membayar melebihi apa yang dia pinjam, ya, atau ada denda ketika riba, ketika dia tidak mampu membayar, maka ini termasuk kategori riba. Ya, kredit tidak mengapa insyaallah selama tidak ada keharaman di situ. Baik. Adakah batasan umur untuk diakikah? Yang disunahkan akikah itu pada hari ke-7 ketika bayi dilahirkan, ya, berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhallaku wa yusamma." Ya. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Ini kata tergadai ini oleh sebagian ulama yang dijadikan dalil sebagai kewajiban, ya. Kewajiban untuk mengakikahi anak, ya. Karena diibaratkan barang gadaian, ya, pemiliknya harus menebus barang gadaiannya. Baik. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelih untuknya pada hari ke-7 dia dilahirkan, ya. Wa yuhallaq, dan dicukur rambutnya, dicukur semuanya plontos, ya. Wa yusamma, dan diberi nama. Ini yang disunahkan pada hari ketujuh. Baik. Namun kata para ulama kita, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, akikah pada hari ketujuh adalah hukumnya sunnah bagi yang mampu melakukannya. Kalau yang tidak mampu, maka hari kapan saja, ya, tidak ada batas, ya, kapan saja boleh dia melakukan akikahnya. Ya. Ketika dia sudah mampu melakukan hal tersebut. Ya. Baik. Jadi yang maksudkan di sini adalah menyembelih hewannya. Adapun memakannya, ya terserah kapan saja. Ya. Boleh disimpan dulu baru dimakan. Ya. Kapan saja. Tapi menyembelihnya itu pada hari yang ketujuh kalau mampu. Kalau tidak mampu, kapan saja setelah mampu. Baik. Demikian yang dijelaskan para ulama. Kalau jual beli yang kecil-kecil, contohnya cengek, terasi, tempe, dan lain-lain, ya, tidak memakai ijab kabul, apakah itu termasuk riba atau enggak? Ya. Ijab kabul itu maksudnya adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual membayar dan menerima. Ya, tentunya ini merupakan syarat jual beli. Ya. Meskipun tidak disyaratkan harus dengan kata-kata. Ya, ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Tidak disyaratkan dengan kata-kata. Ya. Dengan isyarat atau dengan apa saja yang berlaku di tempat tersebut. Ya, dan disepakati itu sebagai ijab kabul. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya. Kalau tidak ada ijab kabul, tidak akan mungkin terjadinya jual beli. Ya. Karena ijab kabul itu kan serah terima artinya. Ya. Serah terima dengan kesepakatan. Yang barang kecil maupun besar tetap harus mesti ada ijab dan kabul ini. Ya. Demikian wallahu a'lam. Apakah sholat dan doa di raudhah termasuk disyariatkan? Apakah sholat dan doa di raudhah termasuk disyariatkan? Apakah sama termasuk kesyirikan karena berdoa di maqam? Karena setiap orang yang berhaji banyak yang ingin sholat dan berdoa di raudhah. Ya. Jawabannya berbeda. Ya. Sebab raudhah itu bukan maqam. Ya. Bahkan Nabi SAW bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Di antara rumahku dan mimbarku itu ada satu taman dari taman-taman surga. Ini hadis yang mendasari tentang raudhah. Ya. Sehingga ulama menjelaskan hendaklah berdoa dan sholat di situ. Ya. Karena itu merupakan satu tempat atau satu taman dari taman-taman surga, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau ucapkan ketika beliau masih hidup. Ya. Ketika beliau masih hidup dan beliau tidak tahu di mana beliau akan dikuburkan nanti. Ya. Jadi raudhah itu bukan maksudnya kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sampingnya. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hanya karena kebetulan pelebaran masjid Nabawi, maka pada akhirnya kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam bangunan masjid Nabawi. Meskipun secara hukumnya ulama kita menjelaskan dia tidak dianggap di dalam bangunan masjid Nabawi, karena hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, bukan di Masjid Nabawi. Iya. Jadi tidak sama, karena raudhah itu bukan makam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Baik. Adapun yang disyariatkan di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup mengucapkan salam. Ya. Yang dicontohkan para sahabat radhiyallahu taala anhum di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup mengucapkan salam. Ya. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ketika di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada dua orang sahabat dan kepada dua orang sahabat beliau, yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang disunahkan, ya. Tidak ada doa khusus, ya. Dan tidak disyariatkan berdoa kepada Allah meminta dikabulkan satu hajat di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula di kubur yang lainnya, ya. Bahkan nanti insyaallah akan datang pada bab-bab yang selanjutnya hadis yang melarang hal tersebut. Hadis yang melarang hal tersebut. Iya. Adapun ketika seorang berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena meyakini doa kepada Allah di sisi kuburan beliau itu lebih afdal atau lebih dikabulkan oleh Allah, maka dia telah melakukan satu kebid'ahan, ya. Tidak dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuburan Nabi saja seperti itu, bagaimana lagi dengan kuburan yang lainnya yang tidak lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetapi kalau dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berdoa kepada penghuni kubur siapa saja, dia telah melakukan syirik besar. Dia telah melakukan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, dan membuatnya murtad. Sebab doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada faedah di sini disebutkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, memang disunahkan untuk berdoa, memperbanyak doa dan salat di raudhah, ya. Namun bagi salat wajib itu lebih afdal pada saf yang pertama dibanding di raudhah, ya. Pada saf yang pertama dibanding di raudhah. Iya. Memang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam raudhah itu barangkali saf yang pertama, tapi saat ini dengan pelebaran masjid saf yang pertama tidak lagi di raudhah. Ya. Demikian wallahu alam. Apakah termasuk kesyirikan bila membeli barang baru, misal rumah dan mobil, kemudian didoakan dan dimandikan agar diberi barakah atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mengapa didoakan, ya, namun dimandikan itu tidak disyariatkan, ya. Kecuali kalau kotor, mobilnya boleh dimandikan, ya. Kalau kotor boleh dimandikan, ya. Tapi tidak boleh meyakini air tersebut bisa memberikan satu keberkahan, ya. Kalau seorang meyakini air itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya, berarti dia melakukan syirik besar. Iya. Kalau dia meyakini air itu sebagai sebab keberkahan, maka itu syirik kecil. Iya. Didoakan saja, tidak boleh tidak kemudian dimandikan, kecuali memang mobilnya kebetulan kotor boleh dimandikan. Bagaimana dalil haramnya kodok? Nah, selama ini dipahami karena kodok itu hidup di dua alam. Dalil haramnya makan kodok dikarenakan ada dalil diharamkannya membunuh kodok. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli surat wad-dufda' wan-namlah wal-hudhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh burung surat. Ini burung biasa hidup di negeri Arab. Dan kodok, dan semut, dan burung hudhud. Ini empat di antara yang dilarang untuk dibunuh. Ya, burung surat, kodok, namlah, ya, semut, dan hudhud. Ya, burung hudhud. Baik. Dan secara khusus bahkan, dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada seorang dokter bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kodok, bolehkah dijadikan obat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh kodok. Ya. Jadi jangankan untuk dimakan, untuk pengobatan saja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena larangan membunuh kodok, ya. Kodok tidak boleh dibunuh, ya. Adapun hewan di dua alam, memang para ulama ada yang mengatakan itu haram dimakan, ya. Namun pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat Asy-Syafi'iyah, ya, pendapat ulama-ulama Syafi'i, bahwa hewan yang hidup di dua alam boleh dimakan, ya. Semuanya boleh dimakan kecuali kodok, ya, kecuali kodok, ya. Itu pun kenapa kodok haram dimakan? Karena diharamkan membunuhnya. Karena tidak mungkin orang makan kecuali setelah membunuhnya dahulu. Iya. Jadi haram memakan kodok karena haram dibunuh. Baik. Demikian wallahu alam. Bolehkah salat di belakang saf sendirian karena saf telah penuh dan tidak ada teman lain? Iya. Salat di belakang saf sendirian karena sudah penuh dan tidak ada teman lain, insyaallah tidak mengapa, ya. Insyaallah tidak mengapa. Meskipun ada hadis la salata li munfaridin khalfas saf, ya, tidak ada salat bagi orang yang sendiri di belakang saf, ya. Tapi itu maksudnya, ketika dia sengaja melakukannya, ketika dia sengaja melakukannya, padahal masih bisa dia masuk ke dalam shaf, masih bisa dia masuk ke dalam shaf, masih ada celah di situ, masih ada yang tersisa, lalu dia buat shaf sendiri di belakang, tanpa ada seorang yang menemaninya, maka tidak sah solatnya. Tidak sah solatnya, dia harus mengulang solatnya. Adapun kalau memang sudah penuh, tidak bisa lagi dia masuk, maka kewajiban untuk masuk ke dalam shaf telah gugur darinya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Tidak boleh dia kemudian meninggalkan kewajiban salat berjamaah, karena salat berjamaah itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Adapun kewajiban shaf telah gugur darinya. Ini yang dijelaskan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi pertanyaan-pertanyaan yang mampu kami jawab. Mudah-mudahan ada faedahnya buat kita semua. Dan ini masya Allah pertanyaan yang masuk banyak yang belum dijawab. Jadi mohon maaf kalau ada yang hari ini tidak sempat dijawab, insyaallah esok mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita sehingga pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar radio dakwah Salafiyah bisa terjawab. Mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.